Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bijudihi wa fadlihi istama'na wa bikaramihi wa ifdalihi jama'ana wa nashkurullah subhanahu wa ta'ala ala an-ni'am al-mutawatirah wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi anjumiz zahirah amma ba'd aqulu lakum bi tahiyyatil islam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita semuanya kembali ditakdir oleh Allah untuk bisa berkumpul di dalam acara berzikir kepada Allah dan juga bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Salawat dan salam tidak ada henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita, pemuka kita, tauladan kita, Habibuna Muhammad, yang telah memberikan hidayat kepada kita, yang telah menunjukkan jalan yang terang benderang dari jalan yang gelap gulita, yang menunjukkan kita cahaya ilmu dari cahaya atau kegelapan kebodohan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita lanjutkan pembahasan kita, keterangan-keterangan di dalam syarah Ratibul Attas, yaitu kitab Al-Qirtas yang menerangkan kehebatan, yang menerangkan keutamaan fadilah di dalam pembacaan Ratibul Attas tersebut yang tadi semuanya telah kita baca. Masih menerangkan di dalam fadailul dzikri wal hath alaih, keutamaan-keutamaan berzikir dan penyemangat kita untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali ayat-ayat Allah yang menerangkan kepada kita semuanya tentang pentingnya kita berzikir kepada Allah. Ini menunjukkan bahwasannya berzikir ini adalah suatu kepentingan untuk manusia agar bisa dekat hubungannya dengan Allah. Idza ahabbahum syai'a aktsarahum dzikra. Manusia itu jika mengaku cinta kepada Allah, atau manusia itu mengaku cinta kepada sesuatu, enggak putus-putus mulutnya akan menyebut nama tersebut. Heran sekali, nama pacar siap untuk ditato di badan kita agar enggak hilang. Heran sekali, gambar-gambar orang-orang yang kita cintai dari pemain sepak bola atau penyanyi-penyanyi kita pasang di rumah kita agar enggak pernah putus kita melihatnya. Tapi begitu mengherankan, orang yang mengaku dirinya cinta kepada Allah enggak pernah nyebut Allah. Orang yang mengaku dirinya cinta kepada Allah enggak pernah mulutnya basah dengan zikir kepada Allah. Tapi mengaku cinta kepada Allah, cinta dari mana? Kalau Anda cinta kepada Allah, maka buktikan kecintaan Anda. Salah satu pembuktiannya Orang yang cinta kepada Allah, mulutnya tidak akan pernah bersabar untuk diam di dalam berzikir kepada Allah. Bagaimana kemarin sudah saya terangkan di pertemuan yang lalu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau begitu cintanya kepada Allah, sampai mulut beliau, lisan beliau enggak pernah diam di dalam menyebut Allah. Selalu Allah, Allah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, syuhudul jalalah. Enggak pernah putus mulutnya Sayyidina Abu Bakar untuk menyebut nama Allah. Sampai kalau masuk ke kamar mandi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengambil batu dan batunya digigit ada di mulutnya agar mulutnya tidak menyebut nama Allah, Allah, Allah, Allah terus, karena enggak pas posisinya ada di kamar mandi, para hadirin. Bagaimana keadaan kita yang mengaku cinta kepada Allah ini? Sudahkah kita memperhatikan zikir kepada Allah? Sudahkah kita memperbanyak zikir kepada Allah? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Allah berpesan di dalam firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian kepada Allah, zikirlah kalian kepada Allah dengan zikir, dzikran katsira, zikir yang begitu banyak. Pagi untuk berzikir, siang untuk berzikir, sore untuk berzikir, malam untuk berzikir. Begitulah zikir. Allah juga menerangkan tentang keutamaannya zikir. Apa sih keutamaannya zikir itu? Ternyata keutamaannya zikir itu bisa menenangkan hati. Oleh karena itu saya buat kitab ini, Majelis Al-Anwar ini, di belakangnya saya kasih logo karena isinya tadi zikir semua. Qala Allahu jalla jalaluh, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Sungguh hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ini Allah yang berfirman. Saya cuma hanya mengutip saja. Ini keutamaannya zikir bisa menenangkan hati, para hadirin. Yang sumpek zikiro, sing akeh masalah zikiro, sing ruwet rumah tanggae zikiro, sempit rezekine zikiro. Ya Allah, zikir itu indah sekali. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir hati akan menjadi tatma'in, menjadi mutma'in. Hati akan menjadi tenang. Hati tidak akan menjadi gelisah. Hati akan menjadi indah jika dihiasi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu macam-macam, Pak. Zikir itu macam-macam, enggak harus panjang zikir, nyebut Allah itu tok zikir, Pak. Allah, Allah, Allah, Allah, itu zikir. Astaghfirullah, astaghfirullah, subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Itu zikir. Sehingga dikatakan oleh salafuna soleh, man laisa lahu wirid fahuwa qirid. Orang yang enggak punya wiritan itu, maaf-maaf, sama kayak monyet. Enggak punya wirid. Manusia ini enggak boleh enggak punya wirid. Harus punya wirid. Wirid itu adalah silahul mu'min. Pedangnya orang yang beriman, bentengnya orang yang beriman, harus punya wirid. 1000 kali astaghfirullah minimal. Enggak bisa 1000 kali, 100 kali ya Allah sehari. Enggak bisa 10 kali ya Allah. Enggak bisa 5 kali ya Allah. Enggak bisa, paling enggak 1 hari kita punya wiritan. 1 hari 1 kali yang mantep, ya Allah. Besok lagi, ya Allah. Besok lagi, ya Allah. Itu harus punya kita ini. Wirid itu penting. Begitulah Allah menceritakan di dalam ayat-ayat suci Al-Qur'annya untuk mengingatkan kita semuanya agar jangan sampai kita ini lalai kepada Allah dan perbuatan perbanyaklah untuk berzikir kepada Allah. Satu hari setan ini buat kumpulan reuni alumni-alumni setan. Panggil semua, haji pengumuman, rajanya setan ingin bertemu dengan kalian. Wahai setan kerucuk-kerucuk, setan kecil-kecil, ta'alau sini. Kumpul setan-setan, dipanggil bosnya setan. Setan, kita sekarang ini gak bisa kalau kita kerja sendiri-sendiri setan. Terus gimana bos? Bagi tugas kita. Jangan kalah, kita kalau kerja harus pakai struktur. Kita bagi tugas biar maksimal. Oke, katanya setan ini tadi. Bos buat struktur organisasi kesetanan. Ini namanya. Ketua setan fulan. Sekretaris setan fulan. Bendahara bagian colong-colongan duit itu setan fulan. Humas setan fulan. Semua komplit. Kita bagi tugas. Semua pakai cabang. Korwil, koordinasi daerah dan lain sebagainya dibagi. Kamu daerah sana, anggotanya kamu ini, daerah sana ini, semua. Setelah rata bagi tugas, kita rapat kembali. Kita kumpul kembali setelah satu tahun ke depan. Setan jalan ke tugasnya masing-masing. Ajo ngomong leh. Setan jalankan tugasnya masing-masing. Setelah satu tahun rapat kumpul setan lagi. Delok mana setan ini? Masya Allah, ya tidak masya Allah ya. Setan, lah kok wetengmu koyo buta ngene kon? Kok moro gendut ngene kon? Jare koncone setan. Ngomong, wih, pipimu dadakno koyo bal tenis ngene, moro mentol-mentol ngene. Ada yang lagi ini besar, gemuk, wow, mesti mewah. Ada yang satu lagi kurus, melakukan miring-miring ini. Lelelelel, kon biyen berangkat lemu waras, kok gini kok napa? Ayo rapat-rapat cerita semuanya pengalaman mereka untuk mencari teman untuk masuk nerakanya Allah. Laporan setan-setan, tugas saya yang tempat tugas saya sip mantap. Apa tugas kamu? Di tempat tugas saya itu istimewa bos. Yang saya ikuti ini gak pernah zikir kepada Allah. Makan gak zikir, saya ikut makan, kata setannya. Pakai baju gak pernah zikir, saya juga pakai baju juga, gak kepanasan. Yang lebih enak, sudah punya istri bos. Istrinya wayu bos, putih lagi, kalau ngumpuli istri gak zikir bos, saya ikut kumpul dengan istrinya bos. Berarti anaknya kalau punya anak bin fulan dan bin setan, soalnya kumpulin gak kayak doa. Allahu Akbar. Yang satunya diceritai, kamu kenapa kok kurus gini kon? Lah ya apa, wong tempat tugas saya menderita. Kenapa? Yang saya ikuti, yang saya ajak mau masuk neraka ini tidak mau. Mau makan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Terus baca doa makan. Saya kalau ada orang berzikir saya enggak ikut. Masuk rumah, saya ikuti terus. Begitu masuk rumah, baca doa masuk rumah. Saya enggak bisa masuk rumah. Rumah yang dibacakan zikir setan enggak masuk, berhenti di depan rumah. Dia pakai baju mau menyelinap di dalam tubuhnya. Baca doa pakai baju, setan gak ikut pakai baju. Dan begitu terus akhirnya setan itu menderita para hadirin. Tinggal kita bagaimana sekarang ini. Kita ini diikuti setan terus. Kita ini adalah buruan-buruan dan incaran-incaran setan. Karena setan itu ingin mencari pengikut sebanyak-banyaknya untuk masuk neraka. Tinggal bagaimana kita, kalau kita gak mau berzikir kepada Allah, gak mau wiritan, gak punya istiqomah wiritan, berarti setan menjadi teman kita. Berarti kita memiara setan, kita menyehatkan setan, na'udzubillah. Nantinya kita akan termasuk golongan orang-orang yang akan masuk neraka bersama setan kalau kita gak punya wirit. Oleh karena itu semoga dari pertemuan singkat ini tergugah hati kita untuk bisa menjadikan wirit ini adalah satu landasan penting di dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, yatala'la'u fi wujuhihim nura. Orang yang selalu berzikir kepada Allah, ingat wajahnya akan bercahaya dengan cahaya Allah. Sehingga bisa dibedakan orang yang ahli zikir dengan orang yang enggak ahli zikir, itu bisa dibedakan para hadirin. Kelihatan dari apanya? Dari wajahnya. Maaf, bedane arek pondok ambek ndak orang mondok itu berbeda. Sampeyan lihat saja wajahnya anak-anak mondok itu. Santri saya ini dulu jelek-jelek, Pak. Tak ajak zikir-zikir, buh, dilamar orang, bingung saya ini, Pak. Ya, Pak, nanti kalau lihat santri saya itu, ndak ada, mereka kayak Nabi Yusuf semua, Pak. Ganteng-ganteng. Cuma kalau dilihat dari menara Monas, kalau dideketi ya kaget juga. Santri-santri, orang-orang yang belajar di pondok-pondok pesantren, mereka diasah dirinya untuk dengan berzikir kepada Allah. Tampak beda, para hadirin. Apa yang membedakan wajah mereka? Kenapa wajahnya berbeda? Iya, karena penuh dengan sinar cahaya daripada wirid-wirid yang mereka baca, dengan zikir-zikir yang mereka baca. Orang-orang juga begitu, enggak harus mondok. Yang di rumah, yang ahli zikir, coba lihat wajahnya. Wajahnya akan menjadi enak, wajahnya akan menjadi bersinar. Enggak perlu repot-repot wajahnya raine dikeiki, dikasih ini, rambutnya disemir kanan, disemir kiri koyok belanti ejaran, para hadirin. Lek elek pancet elek. Kalau enggak ahli zikir masih diganteng no, maaf pancet elek. Kalau Anda kepingin menjadi orang yang tampan, Anda menjadi kepingin orang yang istimewa di dunia maupun di akhirat, ingat, pegang ucapan saya, perbanyak zikir kepada Allah. Enggak usah repot, Pak, gawe krim siang, krim sore, krim malam untuk memutihkan wajah. Enggak ada, enggak usah. Kadang-kadang isuk gawe krim dhisik lanang-lanang itu. Sore gawe krim sore, ala apa? Biar kelihatan bersih, enggak usah. Banyak wudu, banyak zikir, tak jamin 1 bulan saja wajah kalian akan bersinar dengan cahaya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rahman ya Rahim. Semoga apa yang kami sampaikan pada pertemuan hari ini dijadikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan manfaat untuk kita semuanya. Ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini membuahkan hasil yang baik untuk keimanan kita, ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada malam hari ini kami berkumpul di tempat ini, ya Allah, berzikir kepada-Mu, ya Allah, mengingat-Mu, ya Allah. Ini merupakan bukti tanda cinta kami kepada-Mu, ya Allah. Ini merupakan bukti sayang kami kepada-Mu, ya Allah. Maka cintailah kami, ya Allah. Sayangilah kami, ya Allah. Cintai anak kami, ya Allah. Cintai keluarga kami, ya Allah. Sayangi anak kami, ya Allah. Sayangi keluarga kami, ya Allah. Ya Rab, mulut kami ini telah banyak berbicara dengan pembicaraan yang penuh dengan dosa, ya Rab. Ya Allah, mulut kami telah banyak berbohong. Mulut kami telah banyak berdusta. Ya Rab, mungkin makanan yang masuk di dalam mulut kami ini kadang-kadang haram, ya Rab. Ya Allah, kadang makanan dan minuman ini belum jelas halal yang kami minum, ya Allah. Tapi izinkan mulut kami untuk menyebut nama-Mu, ya Allah. Izinkan mulut kami jika ajal menjumpai kami mampu menyebut kalimat La ilaha illallah. Ya Rab, jadikan kami orang-orang yang husnul khatimah. Jadikan anak kami husnul khatimah. Jadikan keluarga kami husnul khatimah. Ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Orang tua kami yang telah mendului kami, ya Allah, kami sayang dengan mereka, ya Allah. Kami cinta dengan orang tua kami, ya Allah. Jadikan kuburan mereka taman kebunan surgamu, ya Allah. Jadikan kuburan mereka penuh dengan rahmatmu, ya Allah. Ya Rab, orang tua kami yang masih hidup, berikan mereka panjang umur. berikan mereka kesehatan. Ya Rab, cukupi rizki mereka. Bahagiakan orang tua kami di dunia, bahagiakan orang tua kami di akhirat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hati kami sering gelisah, ya Allah. Hati kami sering sumpek, ya Allah. Kepadamu kami memohon, ya Allah. Jadikan hati kami sebagai hati yang tenang. Jadikan hati kami hati yang selalu ingat kepadamu. Jadikan hati kami hati yang selalu ingat kepada Nabimu Muhammad. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Allah, ya Allah. Kami yang bekerja, ya Rab, jadikan mudah di dalam kerjaan kami. Ya Allah, kami yang berusaha, jadikan usaha kami penuh dengan barokah. Ya Allah, kami yang menuntut ilmu, jadikan kami orang-orang yang manfaat. Ya Allah, kami yang punya hajat, kami yang punya keinginan, sampaikan hajat kami, ya Allah. Ya Rab, banyak teman-teman kami yang sudah berangkat haji, semoga mereka yang berangkat diberikan keselamatan, pulang selamat, berangkat selamat, ya Allah. Ya Rab, kami yang belum pernah berangkat haji, ya Allah, takdirkan di dalam umur kami bisa berziarah kepada Nabi. Ya Rab, jadikan kami bisa mencium Hajar Aswad. Ya Rab, jadikan mata kami bisa melihat Ka'bah. Ya Akramal Akramin, ya Akramal Akramin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, yang sakit, ya Rab, yang sakit berikan obat, ya Allah. Berikan kesehatan, ya Allah. Berikan panjang umur, ya Allah. Ya Rahman, ya Allah, jadikan rizki yang masuk di dalam rumah kami rizki yang halal. Ya Allah, anak-anak kami, ya Rab, jaga mereka, akidah mereka, ya Allah. Ya Rab, jauhkan anak-anak kami dari narkoba. Ya Rab, anak-anak perempuan kami jauhkan dari perzinaan. Ya Allah, selamatkan mereka. Hanya kepadamu kami meminta, hanya kepadamu kami memohon. Ya Rab, kami telah mengangkat kedua tangan kami. Ya Allah, jangan turunkan tangan kami kecuali hajat telah engkau terima, ya Allah. Ya Allah, kadang kami takut, kadang kami bingung melihat keadaan yang seperti ini, ya Rab. Tapi kepadamu kami kembalikan, kepadamu kami memohon. Ya Allah, ya Allah, jadikan mata kami memandang yang engkau ridhoi. Jadikan mulut kami berbicara apa yang engkau ridhoi. Jadikan telinga kami mendengar apa yang engkau ridhoi, ya Rab. Ya Allah, jangan gelapkan hati kami. Ya Rab, jangan jauhkan kami dengan Nabi Muhammad. Ya Rab, berikan kesempatan kami memandang wajah Nabi Muhammad di dunia sebelum di akhirat, walau lewat mimpi, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Jika kami kehilangan uang, kami menangis, ya Rab. Jika kami melihat badan kami sakit, kami sedih, ya Rab. Tapi kami kehilangan berzikir, enggak pernah nangis, ya Rab. Kami bermaksiat, enggak pernah menangis, ya Rab. Ya Allah, jadikan hati kami hidup. Ya Rab, jadikan kami orang-orang yang menangis karena takut kepadamu. Ya Allah, ampuni segala dosa kami. Ya Rab, kami telah pernah berbuat kejelekan, tutupi kesalahan kami, ya Allah. Jangan engkau buka, ya Allah. Kami malu, ya Allah. Kami mohon, ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, la ilaha illallah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij ala al-Muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij ala أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم أستغفر الله يا الله رحمتك ورحمة من كل ذنب عظيم حاضرين. Lembaran yang bersih setelah kita tadi bertobat kepada Allah, tolong jangan dikotori dengan noda dan dengan dosa. Biar hati kita selalu begini, biar hati kita mendapatkan terus rahmat Allah. Coba bayangkan saat ini betapa tenangnya hati kita, betapa indahnya pikiran kita, jiwa kita. Jangan dikotori dengan maksiat sampai kita nanti sama-sama berjumpa dengan Allah dalam keadaan Islam dan dalam keadaan iman. Birahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.